Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanihi. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusallimu 'ala 'abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama sallallahu wa malaikati 'alaihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan memang tidak ada Tuhan selain Ia. Juga salawat dan taslim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita haturkan sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga bentuk terima kasih kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Malam ini melanjutkan dosa besar ke-82, masalah memisahkan hubungan seseorang dengan orang lain atau memutus hubungan antara seseorang dengan orang yang lain. Di dalam Islam kita dibolehkan untuk bergaul sama siapa saja, tetapi ada batasan di mana orang-orang yang tadi siapa saja yang boleh kita bergaul itu memang kriterianya adalah orang yang baik, yang tidak mengajak kita kepada kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu orang kafir ataupun orang mukmin. Kalau ditanya bolehkah seorang muslim berteman dengan orang kafir, Nasrani, Yahudi, orang Hindu, Buddha, mungkin bahkan orang ateis, bolehkah dia berteman? Jawabannya boleh saja. Nabi SAW memiliki sahabat pendeta Yahudi di Madinah yang pernah beliau mengambil 20 sak kurma dari pendeta Yahudi tersebut yang akhirnya membuat pendeta Yahudi tersebut masuk Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki adik yang belum masuk Islam sebelum pembebasan kota Mekah. Pada saat beliau menggunakan baju dari sutra dan Nabi SAW menegurnya, maka Umar bin Khattab pun mengirim untuk adiknya di Mekah, karena bagi orang kafir enggak ada hukum larangan laki-laki pakai sutra. Sa'ad bin As radhiyallahu anhu atau Sa'ad bin Mu'ad, pimpinan dari kaum Khazraj, berteman dekat dengan Umayyah bin Khalaf, orang kafir penyembah berhala di Mekah. Umayyah bin Khalaf nih bahkan terbunuh di perang Badr, tapi bersahabat dekat dengan Sa'ad bin Mu'ad. Bahkan setelah Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam pun dan sudah seluruh muslimin hijrah ke Madinah, Sa'ad bin Mu'ad masih mengunjungi temannya Umayyah bin Khalaf ke Mekah. Ini tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam kehidupan sosial dalam Islam dibolehkan kita berteman, bergaul gitu kan, selama memang itu tidak merusak keyakinan atau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau bahasa lainnya membawa kita kepada kemaksiatan. Partner bisnis, tetangga, bahkan orang-orang yang masih punya hubungan darah atau rahim dengan kita dianjurkan untuk tetap melanjutkan hubungan dengan mereka. Orang tua masih dalam keadaan kafir, tetap kita dianjurkan berbakti selama tidak berbawa maksiatan kepada Allah. Kerabat kita juga begitu. Makanya Islam adalah agama yang sempurna. Karena memang Islam masuk ke semua lini kehidupan. Selama bukan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, dibolehkan orang Islam berbaur dengan orang-orang non-muslim. Menjaga hubungan yang sudah terjalin adalah sebuah perintah yang mutlak dalam agama. Bahkan mungkin teman-teman sudah tahu kalau seandainya ada seseorang di antara kita yang orang tuanya meninggal, salah satu bentuk bakti dengan orang tua yang sudah meninggal adalah melanjutkan hubungan dengan teman-temannya orang tua. Walaupun temannya itu orang kafir. Misal ayah anda meninggal, dulu ada sahabat dekatnya Nasrani. Salah satu bentuk bakti pada ayah kita adalah melanjutkan hubungan dengan orang tersebut. Artinya menghormatinya, mengunjunginya, memberikan dia hadiah. Siapa tahu bisa mana menjadi penyebab hidayah. Ibu juga begitu, teman-temannya sama. Berarti memang menjaga hubungan yang sudah ada ini adalah satu perintah. Kecuali memang sudah dirusak dengan masalah pelanggaran terhadap agama. Karena memang kita dianjurkan untuk ya, menjaga hubungan tersebut selama tidak melanggar hubungan agama atau merusak yang berhubungan dengan masalah agama. Kalau sudah ada orang kafir misalnya mencoreng Al-Quran, menghina Islam, dulu teman kita, itu dia tinggalkan. Memang tidak bergaul sama mereka. Atau memang dia tiap hari menjadi penyebab kita bisa tergoda dalam kemaksiatan, maka ditinggalkan. Jangankan orang kafir, orang muslim pun kalau menjadi sahabat kita tapi ternyata menjadi penyebab kita berbuat dosa, maka kita harus tinggalkan. Dua orang yang akan dinaungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, bersahabat karenanya dan berpisah karenanya. Maksudnya kalau temannya berbuat baik, dia tetap menjaga hubungan. Tapi kalau temannya sampai berbau maksiat kepada Allah, maka ditinggalkan sama dia. Jadi menjaga hubungan yang sudah ada itu adalah satu hal yang positif. Sudah berumah tangga, menjaga hubungan dengan istri, dengan suami, mertua, orang tua, anak-anak, kerabat pasangan, kerabat kita, setelah menikah pun adalah anjuran dalam agama. Tidak boleh dirusak hubungan tersebut. Tidak boleh seorang laki-laki egois melarang istrinya karena memang dia adalah dinomor satukan dalam syariat setelah menikah dibandingkan dengan ayah atau orang tua si perempuan. Tetap dia membolehkan istrinya untuk silaturahim dengan keluarganya. Tidak boleh dia membiarkan istrinya merusak hubungan tersebut. Begitu pula dengan bantuan untuk kerabat-kerabatnya selama memang mampu, gitu kan. Begitu pula seorang istri tidak boleh sampai menghalangi suaminya berbakti dengan orang tuanya, melanjutkan silaturahim dengan kerabat-kerabatnya. Ya, mungkin karena egoisme, mungkin karena merasa memang waktunya tersita, itu semua tidak boleh. Ya, dan Nabi SAW mencontohkan hal tersebut. Jadi menjaga hubungan itu sangat dianjurkan dalam agama. Pernah satu kali dalam hadis Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW di Madinah kedatangan beberapa teman-temannya Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW sudah meninggal di Mekah. Waktu fase hijrah, sudah hijrah ke Madinah, maka sempat ada beberapa sahabat-sahabatnya Khadijah, 3 atau 4 orang dalam riwayat disebutkan, datang ke Madinah mengunjungi Nabi SAW, sahabat-sahabat istrinya. Maka Nabi SAW tersenyum gembira, lalu kemudian menyuruh menyiapkan makanan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha sempat cemburu waktu itu, menanyakan siapa mereka ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sahabat-sahabatnya Khadijah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda masih tetap mengingat wanita Quraisy yang tua itu, sementara Allah sudah gantikan untuk Anda wanita Quraisy yang lebih muda. Maksudnya dia cemburu, kenapa Nabi SAW masih mengingat Khadijah sementara dia juga dari Quraisy dan lebih muda, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, cukuplah Khadijah adalah wanita yang pertama yang beriman padaku pada saat orang-orang menolak. Dialah yang telah menghabiskan umurnya dan hartanya untuk membela dakwah ini. Dialah ya wanita yang darinya Allah berikan aku keturunan, gitu kan. Nah, Nabi SAW punya anak 6 orang dari Khadijah. Sementara Khadijah sudah berumur untuk menikah dengan Nabi SAW. Maka Aisyah pun terdiam akhirnya, dan Nabi SAW menghormati tamu dari atau sahabat daripada Khadijah. Itu teman-temannya istri, gitu kan. Maka dianjurkan untuk berbuat baik, menjaga hubungan itu. Dalam Islam seperti itu. Teman-teman yang pernah berbuat baik, bahkan semua ulama salaf kita sepakat di dalam masalah akhlak Islami, bahasan tentang tata krama, ya, adab dalam Islam itu, mereka mengatakan mengingat kebaikan orang lain walaupun cuma sekali dalam hidup itu lebih mulia di mata Allah daripada mengingat 10 atau 100 kesalahannya. Jadi kalau pernah ada orang berbuat baik sama kita, usahakan ingat terus kebaikan tersebut. Dan itu akan membuat kita akhirnya melakukan perbuatan baik juga dengan dia. Dan lupakan semua keburukannya. Ya, gak usah diingat. Kalaupun kita harus putus hubungan dengan dia, maka putus hubungan dengan dia. Ini kalau menjadi atau menggalang hubungannya secara global, luas. Tapi kalau secara khusus menjadi sahabat-sahabat dekat, maka ini dianjurkan agar tidak dimiliki atau tidak dijadikan kecuali orang-orang yang beriman. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada kita, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan selalu terpengaruh dengan agama atau perilaku atau kebiasaan khalilnya. Kata-kata khalil ini tingkat tertinggi dalam persahabatan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu, sahabat itu dikatakan sahabi, seperti Nabi SAW mengatakan sahabi, ashabi, sahabi, sahabatku. Secara global, Tapi kalau khusus, maka lebih tinggi daripada itu namanya Khalil, di atas daripada sahabat itu. Makanya kata Nabi SAW, "Lau kuntu muttakhidan khalilan, lattakhadtu Abu Bakar khalila." Kalau seandainya saya boleh menjadikan Khalil kekasih yang sangat dekat, ya, maka saya akan jadikan Abu Bakar, tetapi saya hanya akan menjadikan Khalilku adalah Allah. Nabi SAW tidak mau memberikan posisi Khalil ini kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khalil, Khalil ini memang orang yang selalu setiap hari bersama-sama, ya. Kalau ada orang yang sangat dekat, maka tidak dikatakan sahabat sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, masih dikatakan Khalil. Seperti kita tahu juga Ibrahim alaihissalam diberikan julukan dengan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, yang terdekat dengan Allah. Dan istilah Khalil memang ini adalah orang yang tidak berpisah dengan seseorang, selalu dekat dengannya. Dia di atas daripada persahabatan. Nah, kalau kita ingin memilih Khalil, ya, di atas daripada persahabatan, sangat dekat, selalu tiap hari komunikasi, ketemu, minta saran, selalu bermusyawarah, gitu kan? Maka ini harus orang-orang yang khusus, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Jadi memang harus orang-orang yang khusus, karena kita akan terpengaruh. Kalau secara global tadi kita berteman, bergaul itu enggak ada masalah, gitu kan? Tapi bukan orang-orang yang khusus. Kalau yang khusus ini yang sangat dekat harus orang yang bertakwa. Begitu pula dengan seringnya kita mentraktir orang, mengajak orang makan, memberikan hadiah, gitu kan? Itu harus orang-orang yang khusus. Mungkin bisa saja secara global kita memberikan orang lain, atasan berikan kepada bawahannya. Tapi kalau Khalil, ya, orang-orang yang sangat terdekat, ini memang dianjurkan agar terus kita memberikan sesuatu kepada dia, dan ini pahalanya berbeda. Sebagaimana kata Nabi SAW, "La ya'kulu ta'amaka illa at-taqi wa la yashrabu sharabaka illa at-taqi." Sebaiknya makanan dan minumanmu tidak sering kamu berikan kecuali kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Karena kalau dia makan, minum dan tambah kuat dari makanan dan minuman yang kita berikan, maka otomatis kita akan dapatkan pahalanya, ya. Karena memang setiap kali kita memberikan sesuatu pada orang, maka itu akan menjadi penyebab pahala. Bahkan kata Nabi SAW, bila seseorang memiliki kuda, lalu kuda itu, ya maksudnya kendaraan dia, dia biarkan minum di air sungai mengalir, dia akan dapat pahala dari air yang diminum. Padahal sungai itu bukan milik dia. Tapi kalau kudanya dibiarkan minum di air itu, dia akan dapat pahala. Kalau dia biarkan kuda tersebut makan dari rumputan, maka dia akan dapat pahala. Kalau dia membiarkan kuda tersebut beristirahat, dia akan dapat pahala. Semuanya dapatkan pahala, gitu kan? Jadi memang semuanya bisa menjadi sumber pahala bagi seseorang. Tapi sekali lagi, orang yang sangat dekat Khalil adalah orang-orang yang bertakwa. Termasuk di sini, selain orang-orang dari luar, ya, maksudnya kenalan umumnya, termasuk pasangan suami istri, itu bisa dijadikan katakan Khalil, atau kalau perempuan Khalilah, karena memang sangat dekat hubungan mereka, gitu kan? Bahkan kita tahu sama-sama bahwasanya seorang anak perempuan dan anak laki-laki kalau sudah sampai sinnut tamyiz 7 atau sampai 10 tahun maksimal, 10 tahun itu sudah mutlak enggak bisa. Tapi khilaf di antara ulama antara 7 sampai 10 tahun. Kalau bapak-bapak di sini ikhwas sekalian punya anak perempuan umurnya sudah 7 sampai 10 tahun, sudah enggak boleh Anda lihat lagi badannya. Sudah enggak bisa, belum balik, tapi enggak boleh dilihat badannya. Enggak boleh lagi mandikan anak perempuan, ayahnya enggak boleh mandikan kalau sudah 7 tahun. Kalau ini 7 tahun sampai 10 tahun ini masih khilaf. Kalau 10 tahun mutlak enggak boleh, haram. Walaupun belum balik. Gitu kan? Itu sudah disepakati oleh ulama dalam buku-buku fikih. Begitu pula dengan anak laki-laki, enggak boleh lagi ibunya mandikan walaupun dia sudah walaupun dia belum balik di umur 7 atau sampai 10 tahun, enggak bisa lagi. Dia sudah harus tutup, ya. Ibunya, ayahnya juga sudah tidak boleh memperlihatkan itu. Jadi enggak boleh bapak-bapak ikhwas sekalian, oh karena ini anak perempuan saya enggak apa-apa, saya pakai celana pendek aja misalnya, atau mohon maaf pakai pakaian dalam di kamar lalu anak perempuannya masuk, enggak boleh. Walaupun anak perempuan itu belum balik, mungkin umur sudah 7 tahun ke atas, ya, itu enggak boleh. Sama halnya ibunya enggak boleh lagi pakai pakaian yang terbuka di depan anak laki-lakinya kalau sudah sampai 7 tahun. Itu mutlak hukum syar'i, ya. Yang boleh melihat nanti aurat itu hanya pasangannya. Hanya pasangannya. Berarti memang pasangan hidup ini suami istri sangat dekat satu sama yang lain, gitu kan? Begitu pula pada saat jadi jenazah, nggak boleh anak perempuan tidak boleh memandikan jenazah ayahnya, nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh melihat auratnya. Begitu pula tidak boleh anak laki-laki memandikan jenazah ibunya. Yang boleh sesama jenis atau Satu-satunya lawan jenis yang boleh adalah suami istri. Itu saja, gitu kan? Berarti memang hubungan suami istri sangat dekat, khalil. Makanya dalam syariat kita, kita tahu suami istri itu disuruh cari pasangan yang baik, yang soleh, yang bertakwa, yang memiliki akhlak yang sempurna, hubungannya dengan Allah bagus. Memang iman yang didahulukan, karena memang dia akan menjadi orang yang sangat dekat, gitu kan? Nah, menjalin hubungan dengan pasangan suami istri, dengan orang-orang tadi semua ini yang saya sebutkan contoh-contohnya, adalah perintah dalam agama. Dan yang paling dasar adalah hubungan antara suami istri secara khusus. Makanya saya titik beratkan terakhir itu ya. Kalau sudah berumah tangga, tentu orang tua juga tidak terlepas daripada itu. Tapi suami istri ini memang punya pandangan khusus dalam syariat kita. Makanya kata para ulama, kalau syaitan menggoda seseorang itu di luar rumahnya, 3 syaitan atau 10 syaitan, maka di rumah tangga bisa 100 syaitan yang menggodanya untuk mengacaukan hubungan tadi itu. Karena memang hubungan tersebut dianjurkan untuk dijaga. Siapapun yang berusaha merusak hubungan seorang muslim yang sudah terjalin dengan orang lain, siapapun dia, partner bisnisnya, tetangganya, kerabatnya, orang tuanya, ya, atau suami istri, maka masuk dalam kategori dosa besar. Tidak boleh merusak hubungan antara orang, seseorang dengan orang lain yang sudah terjalin. Baik itu karena ada maslahat duniawi, atau hanya karena jengkel dengan sesuatu. Misal maslahat duniawi, seseorang naudzubillah suka istrinya orang lain, lalu dia berusaha mempengaruhi, ya, menambah atau memasukkan beragam macam fitnah ke perempuan ini agar benci dengan suami dan cerai, akhirnya nikah dengan dia. Atau sebaliknya juga begitu, ada perempuan banyak begitu, senang dengan suaminya orang lain, bukan dibuka pintu poligami kalau yang dibolehkan dalam syariat, malah dia berusaha merusak hubungan dengan istrinya, beragam macam fitnah, dan akhirnya terjadi perceraian, kemudian dia nikah. Dan itu ada pernah kasus terjadi, salah satu jemaah pengajian saya begitu, setelah ikut pengajian baru dia sadar gitu, ternyata dia jadi penyebab cerainya seorang suami dengan istrinya, padahal istri ini temannya juga sendiri. Dibuatlah beragam macam fitnah, akhirnya diceraikan, dan ternyata dia menjalin hubungan dengan suami si perempuan tadi. Bukan dia berbaur dengan poligami yang dibolehkan, tapi dia malah merusak. Ini haram hubungannya, merusak hubungan yang sudah ada hukumnya haram, nggak boleh. Ya, ini termasuk bagian daripada dosa besar. Ini kalau ada maslahat, ya, ada keuntungan yang dia sedang kejar, atau seseorang yang sifatnya memang menginginkan sebuah produk. Anda mau beli sebuah produk, mobil misalnya. Kebetulan mobil itu sudah kita senangin dan ada pembeli yang lain. Pada saat pembeli tersebut tidak tahu kalau saya juga akan beli, lalu kemudian saya berusaha coba mengalihkan orang tersebut dengan beragam macam aib di mobil itu agar dia tidak jadi beli. Ini juga tidak boleh, sama halnya, gitu kan? Ada maslahat. Kita akhirnya merusak sebuah niat, sebuah hubungan antara seseorang muslim dengan yang lainnya hanya karena maslahat duniawi yang sedang dikejar. Ini enggak boleh, ya, hukumnya haram, dan nanti akan kita bacakan dalilnya, gitu kan? Begitu pula tidak boleh seseorang berkata kepada seorang pegawai karena kita butuh pada pegawai tersebut, lalu berkata, "Sudahlah, kamu pindah aja ke tempat saya. Kamu dikasih gaji berapa di sana? 2 juta, sama saya 2 juta setengah," misalnya. Sehingga orang tersebut yang tadinya kerjanya sudah bagus, memang dibutuhkan mungkin sama perusahaan itu, akhirnya jadi tertarik untuk pindah. Ini juga termasuk haram, enggak boleh. Ya, enggak boleh sama sekali. Walaupun tuannya dia, tempat dia bekerja orang kafir, ya, itu enggak ada hak kita di situ. Lain kalau kita menawarkan buka misalnya pendaftaran kerja siapa yang mau, lalu orang pada mendaftar. Ada yang masih terikat dengan perusahaan-perusahaan, lalu kita memang memberikan syarat. Kalau emang mau bekerja di sini, saya harap tidak ada keterkaitan dengan perusahaan tertentu. Udah, nanti urusan dia. Dia mengajukan mundurkan diri, itu dia sendiri. Enggak ada hubungannya sama kita. Tapi kalau kita sengaja mendatangin seseorang. Contoh yang lain, ada orang pernah datang ke rumah orang lain karena dia lihat pembantunya rajin sekali, gitu kan? Lalu kemudian dipengaruhi pembantunya ini dengan gaji lebih tinggi, pura-pura masuk ke dapur. Itu sering terjadi tuh, di kalangan ibu-ibu ya. Itu masuk ke dapur lalu bicara dengan pembantunya orang tersebut, berapa dikasih gaji, gini-gini. Karena dia lihat rajin, maka dipanggil kerja di rumahnya. Ya, akhirnya pembantunya sampai lari dan pindah, gitu kan? Kerja dengan dia. Ini semua tidak boleh, merusak hubungan yang sudah terjalin antara seseorang dengan orang yang lain, hukumnya haram. Dan Imam Adz-Dzahabi memasukkan dalam kriteria dosa besar yang harus dijauhi. Beliau mengangkat di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ini disebutkan dalam Kitabul Adab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, "Man khabbaba alamri'in zaujatahu au mamlukahu falaisa minna." Barang siapa yang merusak ikatan baik seorang laki-laki dengan istrinya atau sahayanya, hamba sahaya, pegawai, temannya, partner bisnisnya, gitu kan? Dirusak hubungan itu, maka dia bukan dari golongan kami. Dan seluruh atau hampir jumhur ulama hadis sepakat mengatakan, kalau ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan falaisa minni atau falaisa minna, bukan dari golonganku atau bukan dari golongan kami, berarti dosa besar. Karena ini ancaman, artinya dia keluar dari orang Islam. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah saya sebutkan riwayat Imam Muslim, "Man ghasyana falaisa minna." Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Kalau masih ingat kisahnya, Nabi SAW pernah jalan di pasar kemudian menemukan ada orang menjual gundukan gandum, di depannya bagus. Begitu Nabi SAW masuk ke dalam toko, dipegang yang biasa dia bungkusin untuk orang yang beli, bukan yang dari depan yang bagus itu, ternyata di dalam, dan dalam itu masih agak basah dan kualitasnya kurang bagus. Maka Nabi SAW sambil memegang mengatakan, "Man ghasyana falaisa minna." Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Kata para ulama hadis, kalau ada perkataan Nabi SAW bukan dari golongan kami, berarti jelas dia masuk dosa besar. Dan seperti dalam kriteria atau hadis yang disebutkan tadi ini, siapa yang merusak hubungan antara seseorang dengan istrinya, apapun ya yang dia kejar situ, baik maslahat duniawi ataupun dia dalam kondisi jengkel, dia sakit hati dengan seseorang, mungkin karena gagal mengajaknya bisnis, gagal mengajaknya menikah, gagal apalah ya, sehingga dia jengkel, lalu kemudian dirusak. Kan banyak kasus sihir itu karena masalah ini. Dia karena tidak, orang itu tidak suka, dipaksa orang itu dengan cara sihir. Pernah ada kasus begitu, subhanallah. 10 tahun berumah tangga, tiap hari ribut. Setelah 10 tahun baru diruqyah, diobatin dengan cara syar'i. Terus diruqyah, pada saat tengah-tengah diruqyah akhirnya kebongkar dari syaitan yang ada di badannya, yang sihir dia adalah suaminya sendiri. Lalu suaminya ini tidak sadar waktu itu, sudah berjalan rumah tangga, ditanya, "Emang bapak ini pernah sihir istrinya?" "Enggak pernah selama menikah," gitu kan. "Sebelum Anda menikah pernah enggak?" gitu kan, "menyihir perempuan ini yang istri Anda sekarang." Baru dia teringat dan dia mengatakan, "Kayaknya pernah saya sihir orang ini, istri saya ini, karena dulu dia tidak mau sama saya, maka saya paksa menggunakan dukun sihir. Akhirnya saya menikah dengan dia karena kasus itu." Maka ini jelas inilah menjadi penyebab kenapa rumah tangganya ribut terus, gitu kan. Ternyata ada syaitan dan ada sihir di situ. Ini tidak boleh karena jengkel. Seseorang melamar kerja lalu enggak diterima, kemudian sakit hati, pergi ke dukun, merusak hubungan seseorang, rusak usahanya orang lain. Berapa banyak saya temukan kasus di lapangan pada saat berbicara masalah sihir, ruqyah. Ternyata banyak sekali orang usahanya bangkrut justru karena masalah orang lain jengkel sama dia. Kadang-kadang enggak ada sebab. Hanya karena dia buka toko baju, di sebelahnya buka toko baju, temannya, tetangga di sebelahnya merasa saingannya, lalu disihirlah supaya usahanya bangkrut. Dan hanya orang jadi bangkrut. Berapa banyak dosa yang didapatkan nih. Dosa masalah menggunakan sihir, dosa besar. Kemudian merusak ya hubungan orang lain. Mungkin dengan partner bisnisnya. Mungkin dengan dia putus juga rezekinya dengan anak istrinya. Karena menutup usaha jadi tidak bisa menafkahi anak istrinya. Berapa banyak pintu-pintu dosa yang dibuka oleh orang-orang ini hanya karena masalah jengkel saja. Ingat Ibnu Qayyim mengatakan kalimat yang luar biasa. "Saya selalu senang dan tenang karena saya tahu ajal saya tidak sudah ditentukan oleh Tuhan saya dan tidak akan bertambah sehari, tidak akan berkurang sehari." Lalu beliau mengatakan, "Dan saya sangat tenang dan senang karena saya tahu rezeki saya tidak akan pernah diambil oleh orang lain." Enggak ada ceritanya teman-teman sekalian, kita kalau buka usaha, orang lain buka di sebelah, kemudian berarti nanti dia akan kurangin rezeki saya. Itu kebodohan namanya. Subhanallah, yang saya heran di Indonesia ini, di depan mata kita orang-orang kafir justru mempraktikkan Islam. Saya waktu berapa waktu lalu lagi liburan ke Makassar, ketemu dengan ayah saya di sana. Dari kecil saya pernah lihat ada satu jalan di Makassar itu namanya Sumba Opu. Daerah sudah lama dekat Benteng Hasanuddin dulu di sana. Itu sepanjang jalan mungkin 5 km kali ya. Itu semuanya toko emas mayoritasnya, kiri kanan gitu. Saya tanya ayah saya, "Ini dari kapan toko emas ini?" Beliau bilang dari kecil, bahkan waktu saya masih kecil, waktu ayah saya masih kecil. Umur beliau sekarang sudah hampir 80 tahun, Masya Allah. Ya. Semoga Allah jaga. Itu beliau bilang saya masih kecil, ya, masih sudah ada toko-toko ini. Terus saya tanya, hikmahnya apa? Kenapa orang-orang non-muslim ini kalau buka usaha justru senang kalau bersebelah-sebelahan? Kalau kita kan orang Islam ini, kalau ada yang buka khawatir, ketakutan. Ini buka toko juga di sana, nanti jadi saingan saya, bingung. Baik kalau dia beriman, ya dia tinggal berdoa, dia tinggal berusaha, berikhtiar. Tapi kalau tidak beriman, ya itu tadi, dukun bermain. Ya, jadi masalah baru. Maka beliau menjawab kepada saya, beliau mengatakan, justru prinsip orang-orang non-muslim ini, kebetulan itu turunan-turunan Chinese kan, prinsip mereka adalah, makin banyak mereka mengerumun di satu tempat, orang-orang makin tahu, oh ternyata kalau mau cari emas di sini aja karena banyak pilihannya. Maka makin banyak konsumen yang datang dan sudah bertahun, puluhan tahun mereka hidup dengan cara itu. Ini mestinya sistem Islam. Kita enggak boleh merasa khawatir. Kita buka satu usaha yang memberikan rezeki Allah SWT dan mustahil ada namanya rezeki kita diambil oleh orang lain. Enggak usah khawatir tentang masalah itu. Ini kadang-kadang memunculkan jengkel dalam hati akhirnya membuat orang lain, ya, kita berusaha untuk merusak hubungan dengan orang lain. Sama tadi dalam masalah rumah tangga juga begitu. Itu hikmah yang paling luar biasa. Kenapa wanita disuruh berhijab, ya. Jilbab sudah pakai alhamdulillah. Kalau bisa cadar jauh lebih baik lagi. Laki-laki dan perempuan disuruh gudul basar, turunkan pandangan mata dari yang bukan haknya. Apa gunanya semua? Dilarang menonton film porno, pernah saya ceritakan dalam rumah tangga. Karena dengan melihat apa yang orang lain milikin yang dia tidak milikin, menjadi penyebab tadi untuk merusak hubungan. Nanti akan ada bahasan kita berhubungan dengan larangan Nabi SAW, seorang suami atau istri menceritakan apa yang dia dapatkan, khususnya berhubungan dengan masalah pelayanan biologis dari pasangannya kepada orang lain. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah hari kiamat, ini orang yang paling sulit nanti untuk selamat dari hisab, orang yang pasti masuk neraka, murkanya Allah akan datang pada dia adalah suami yang sengaja menceritakan kepada orang lain apa yang dimiliki oleh istrinya, ya, pelayanan biologisnya. Dia begini, dia begitu, diceritain pada teman-teman dengan kebanggaan, gitu kan? Maka itu orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang istri yang menceritakan kelebihan suaminya. Kira-kira kalau seorang laki-laki suami menceritakan, Allah berikan dia istri yang Masya Allah melayani dengan bagus, punya tubuh yang bagus, rambutnya bagus, lalu dicerita sama teman-temannya. Walaupun istrinya berjilbab, istri saya begini, istri saya begitu. Kira-kira dari 4-5 orang yang hadir yang mendengarkan itu, kalau dia istrinya tidak seperti istri yang sedang bercerita ini, apa yang akan dia lakukan? Apa yang muncul di benaknya? Syaitan akan goda apa dia? Dia akan terfikir untuk menggoda istrinya orang yang sedang cerita. Banyak rumah tangga terjadi kasus begitu. Jadi teman-temannya jadi tahu bagaimana kelebihan istrinya yang tadinya berjilbab mungkin tertutup. Jadi tahu rambutnya bagaimana. Jadi tahu minyak wangi merek apa yang disenangin. Jadi tahu kalau suka pakaian dalam warna apa. Itu jadi masalah besar gitu. Begitu pula dengan istri yang menceritakan suami saya begini, suami saya begitu. Yang dipikirkan oleh perempuan-perempuan yang di depannya mungkin suaminya tidak begitu. Oh berarti suaminya ini punya kelebihan. Terfikir untuk mengganggu. Dan ini berbahaya sekali. Ya ini berbahaya sekali, maka harus hati-hati, gitu kan? Harus hati-hati. Jadi hikmah syar'i, kenapa kita disuruh berhijab, disuruh tutup, ini supaya memang tidak menyebabkan ya terbukanya pintu tadi, kita akan menjadi atau terbuka pintu untuk merusak hubungan satu sama yang lainnya. Karena Nabi SAW tadi mengancam, siapa yang merusak hubungan seorang laki-laki dengan istrinya, tentu berlaku sebaliknya ya. Seorang istri dengan suaminya, atau seseorang dengan hamba sahaya, atau bisa kita bahasakan mungkin dengan pegawainya, partner bisnisnya, maka bukan dari golongan kami. Bukan dari golongan kami. Jadi jangan sampai kita membuka pintu-pintu seperti ini, sehingga terbukalah juga pintu-pintu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya masuk dalam kategori dosa besar. Jangan pernah hasud dengan orang lain, dan jangan buka pintu untuk itu. Sering saya ulangi kalimat ini teman-teman sekalian, tubuh kita punya kapasitas, punya batas. Mata kita ini jangkauannya ada batasnya, telinga juga ada batas untuk bisa menangkap suara, tangan bisa jangkauannya terbatas, kaki kita terbatas langkahnya. Semua itu agar manusia mengetahui kadarnya dan ukurannya, gak boleh lebih daripada itu. Kalau mata kita tidak bisa menembus tembok tetangga, tidak usah sengaja melihat dari depan pagarnya, dia pakai baju apa, dia ganti mobil apa, dia pakai AC apa, itu gak usah dipusingin dengan masalah itu. Itu orang seseorang melampaui kapasitasnya dan membuka pintu hasud dalam dirinya, dan akhirnya membuat dia muncul tadi ini, ya, muncul merasa ingin merusak sesuatu. Ya. Bahkan kadang-kadang subhanallah ada orang keluar dari parkiran mobil mukanya sudah cemberut. Karena mobilnya tetangganya lebih baik daripada dia. Kenapa? Rezekinya orang. Orang lain pasang AC, dia yang kedinginan. Gitu kan? Apa hubungannya? Ya. Itu hak dia. Ya. Orang pakai mobil baru, dia yang sakit hati. Itu hak dia. Rezekinya. Gitu kan? Nikmatin apa yang Allah berikan, maka insya Allah kita akan merasa puas dengan apa yang kita milikin. Jadi jangan sampai membuka itu. Kuping kita punya batas untuk didengar. Tidak semua suara kita bisa dengarkan. Maka cukup yang kita dengarkan, yang baik diterima, yang buruk ditolak. Tangan kita juga jangkauannya terbatas. Maka inilah kapasitas tangan kita. Kaki kita kalau melangkah maksimal setengah meter. Kalau satu meter itu sudah panjang. Mungkin kita terlalu membesarkan. Kapasitasnya dilewatin. Itulah langkah kita sebenarnya yang kita mampu jangkau. Gitu kan? Jadi badan kita juga begitu. Tidur. Teman-teman sekarang saya tanya, butuh selebar apa sih tempat untuk tidur seorang saja? Saya yakin 1x2 meter cukup tuh. Kenapa ada orang merebut harta warisan keluarganya, berebut untuk mengambil tanah sekian hektar? Emang dia bisa pakai tidur semua tanah itu? Biar dia guling-guling di situ juga tidak akan habis tanah itu. Tempat tidur dia ada kapasitasnya. 1x2 meter cukup untuk tidurnya manusia. Perut kita punya kapasitas berapa piring Bapak Ibu bisa makan? 2 piring. Kenapa harus mengambil uang haram? Berapa banyak Anda bisa makan piring, apalagi memasukkan ke dalam tubuh hal-hal yang berbahaya buat diri kita. Jadi jangan lebihi kapasitas yang sebenarnya telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, kemaluan juga begitu. Orang klimaks itu 1x, 2x, ya 3x, subhanallah. Gitu kan? Tapi ada orang melampaui batas kapasitasnya. Kan? Syaitan berikan hawa nafsu terus-menerus menggonta-ganti pasangan yang sebenarnya dia tidak mampu untuk itu. Di luar daripada kapasitas dia. Dan sudah tidak ada kenikmatan yang dirasakan lagi hanya karena kebanggaan dengan temannya atau pada teman-temannya, dan syaitan menghiasi masalah tersebut. Sadarilah kapasitas tersebut. Minuman kita cuma 1 gelas air. Kalau kita haus minum 1 gelas, maksimal 2 gelas sudah cukup. Hilang hausnya kok, gitu kan? Seperti itu. Istirahat juga punya batas. Jadi berputarlah di kapasitas kita saja. Terjangkau dengan mata, terjangkau dengan kuping, terjangkau dengan tangan, dengan kaki, itu yang kita lakukan, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan munculkan pintu-pintu hasud yang akhirnya sampai merusak hubungan orang lain dengan orang, yaitu orang lain yang sudah dibangun dengan orang yang lainnya lagi, terutama dalam masalah rumah tangga dan masuk dalam globalnya kehidupan kita sehari-hari. Allahu alam. Jadi ini yang disebutkan oleh beliau tentang masalah dosa besar ke-82 tadi, ya. Apa dosa besar ke-80, dan insyaallah kita akan masuk nanti dosa besar ke-83 tentang masalah ya baza dan jafa, ya. Berkata kotor dan kasar, sifat kasar itu bagian daripada dosa besar. Ya, sebaliknya lemah lembut adalah bagian daripada keimanan. Malu dan lemah lembut bagian daripada keimanan. Itu insyaallah kita akan bahas nanti 83 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai sini dulu bahasan kita. Saya akan coba, masih ada waktu ya. Saya akan baca beberapa pertanyaan yang sampai menjelang waktu Isya. Karena ini biasanya kalau baca pertanyaannya enggak selesai-selesai kalau habis Isya. Ustaz, bagaimana hukumnya menerima sumbangan dari non-muslim yang bekerjanya di dunia musik? Sudah non-muslim, baru dunia musik ya. Ya, sebaiknya jangan, enggak usah. Gitu kan? Masih banyak sumbangan dari orang lain yang bisa kita ambil. Kalau saran saya, enggak usah. Tapi kalau secara umum Anda tanya, bolehkah menerima sumbangan dari non-muslim? Boleh saja. Untuk kebutuhan, misalnya ada non-muslim memberikan makanan, pakaian, uang, boleh saja. Tapi enggak boleh sumbangan non-muslim diberikan kepada tempat-tempat ibadah kaum muslimin. Ya, tempat-tempat ibadah kaum muslimin. Ya. Apakah definisi nafkah? Berapa yang seharusnya, apa ini? Harta yang harus dinafkahin untuk oleh seorang suami. Nafkah itu sesuatu yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang telah Allah wajibkan atasnya kepada orang-orang yang telah Allah tunjuk, suami ke istri, gitu kan? Orang tua kepada anak, itu semua. Saudara kepada saudarinya kalau orang tuanya meninggal, gitu kan? Itu semua adalah nafkah. Ya. Artinya sesuatu nafkah itu kalau tidak diberikan maka tidak akan bisa berjalan kehidupan. Itu kasusnya. Ya. Jadi kalau misalnya istri mau membutuhkan sesuatu, kira-kira di rumah itu beli makanan untuk sebulan, bayar listrik, air, kebutuhan dasar lah. Itu bisa dihitung sama istri, kira-kira berapa kebutuhan, itulah nafkah namanya. Lebih daripada itu tuh sudah hukumnya sedekah. Jadi tidak tahu kadarnya, itu tidak usah ditentukan kadar, Anda lebih tahu. Tentu istri yang punya anak satu beda nafkahnya, yang punya dua beda, yang punya lima beda, nafkahnya beda. Ya kondisi yang masih tinggal di luar kota Jakarta mungkin beda, lebih sederhana. Di kota Jakarta mungkin kontrakan lebih mahal, itu juga lebih mahal, dan seterusnya. Itu tergantung dari keadaan. Apa hukum memakai baju yang ada tulisan Allah atau baju yang ada ayat Al-Quran? Apakah boleh dipakai jika masuk WC? Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan ya. Lafdul jalal lebih jangan masuk WC. Gitu kan? Jadi boleh saja kalau Anda pakai, boleh saja, tapi jangan sampai masuk WC. Itu konsekuensinya. Gitu kan? Apakah benar jika Nabi Muhammad SAW dihina, maka kita boleh membunuh orang yang menghina itu? Apakah yang membunuh pembuat karikatur di Perancis itu salah? Kalau saya tahu, boleh. Kalau saya tahu saya ya, boleh saja. Karena dia sudah mencoreng kehormatan agama Islam. Ya, walaupun misalnya, kalau ada pemerintah Islam, diajukan kepada pemerintah kaum muslimin. Ya, dan pemerintah boleh mengambil keputusan masalah itu, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan agar dibunuhnya Ka'ab bin Ashraf, salah satu tokoh Yahudi yang sengaja menghina beliau. Tapi itu bukan individual ya, artinya diserahkan kepada pihak wewenang, yang berwenang. Apakah boleh dalam sholat kita memakai surah pendek dengan tidak menuntaskannya? Misal baca surah An-Naba hanya 10 ayat. Boleh saja, enggak ada masalah. Tapi jangan juga terlalu pelit ya. Seperti teman-teman di Pakistan itu, kalau Anda sholat di Pakistan itu luar biasa sholat terawihnya. Di Indonesia saya kira tadinya cepat sekali ya. Kita masih baca Inna Atayna wal Asri, kadang-kadang yang diulang-ulangin apa namanya? Lailatul Qadar gitu kan. Surah Al-Qadr itu selalu diulang-ulangin. Saya pikir tadinya paling pendek. Karena saya kaget waktu teman saya cerita, dia dari Pakistan, dia bilang di Pakistan lebih cepat lagi. Orang kalau sholat setelah Allah Akbar baca Waladdallin Al-Fatihah, kemudian dia baca Inna Atayna Kal Kautsar, Allah Akbar, ruku. Satu ayat satu rakaat gitu kan. Jadi Al-Kautsar bisa 3 rakaat, bisa 4 rakaat gitu. Nah ini berarti lebih hebat lagi. Boleh saja, tapi ini terlalu berlebihan gitu kan. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini dulu insyaAllah. Kita menjelang azan isya, kita lanjutkan nanti setelah sholat ba'diyah seperti biasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.